Nah, tolong nasihati kami Ustaz, karena di antara kami ada yang memiliki toko, warung makan, bengkel, dan jualan-jualan lainnya, sehingga ketika azan dikumandangkan pelanggan masih ada di tempat. Apakah ini termasuk uzur untuk meninggalkan sholat jamaah? Masya Allah. Ini kalau di Arab Saudi, ini sudah disegel ini tokonya. Ya, ketahuan sama lajnah hay'ah al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Sudah tutup ini tokonya. Ya. Nah, jadi jangan sampai seorang terlena dengan kehidupan dunia menyebabkan dia lalai. Kalau orang buta saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fajib. Ya, idza sami'ta hayya lis-shalah hayya lis-falah fa hayya hala. Kalau kamu mendengarkan hayya lis-shalah hayya lis-falah, jawab. Ini orang buta. Ya. Antum masyaallah meleh, punya harta, kakinya masih dua, sehat, bisa berjalan. Ada rezeki masyaallah. Kurang apa lagi? Ya. Nah. Jadi jangan sampai dengan alasan makan, bengkel ini, sibuk itu, akhirnya menyebabkan dia meninggalkan sholat berjamaah. Tidak diperbolehkan.